apakah disyariatkan menutup doa dengan lafaz subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada nas wallahu ta'ala alam menyebutkan lafaz ini setiap menutup majlis subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada. Nah, sehingga para ulama menghukum bahwa yang demikian ini tidak disyariatkan. Ya, membiasakan setiap menutup majelis dengan doa ini. Yang ada adalah lafaz subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta. Ada dalam berat yang lain, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu sahih dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Apapun seorang memutus hubungan silaturahim sesama muslim, haram. Ya, tidak diperbolehkan memutuskan silaturahim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jubair bin Mut'im, beliau mengatakan la yadkhulul jannata qati', yani qati' rahim, tidak masuk surga orang yang memutus, yani memutuskan hubungan kekerabatan. Ya. Naam. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim pula dari hadis Abu Ayyub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudara muslim yang lain lebih dari 3 malam. Ya. Ini dalam perkara-perkara dunia, ya, percekcokan biasa. Berbeda kalau dalam masalah agama, tentu ada pembahasannya sendiri. Orang menyuruh kepada bid'ah, orang menjadi tokoh bid'ah, ini ada pembahasan sendiri dalam masalah boikot ahlul bid'ah. Tapi kalau dalam masalah ya kehidupan sosial, ya, bermasyarakat dan yang semisalnya tidak menyangkut masalah din, maka tidak boleh seorang memboikot saudara muslim yang lain lebih dari 3 malam. Nah, duanya bertemu, yang ini berpaling, itu juga berpaling. Yang terbaik dari mereka berdua adalah yang memulai salat, yang memulai untuk mengadakan hubungan. Gimana cara untuk mendekatkan lagi setelah dia diajak baikan selalu bermuka kecut? Ya, itu tadi, memulai salam. Ya. Nah, kalau kita berusaha untuk menyambung kembali sementara dia yang memang memutuskan, maka tidak ada dosa bagi orang yang ingin menyambung hubungan. Ya, yang berdosa adalah yang selalu memutuskan hubungan tersebut. Bila kita menjadi makmum, maka apakah kita membaca ta'awudz sebelum imam baca al-fatihah atau sesudah imam baca al-fatihah jika solat yang jahar pada bacaan al-fatihah? Al-amru sahl. Ya, yang jelas sebelum baca al-fatihah antum berta'awudz. Sebelum baca al-fatihah antum berta'awudz. Apakah setelah imam membaca al-fatihah atau sebelumnya? Jika kita lupa mengangkat tangan pada rukuk atau setelah bangkit dari tasyahud awal, apakah harus diganti dengan sujud sahwi walaupun kita sebagai makmum? Yang zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, li kulli sahwin sajdatan. Ya, bagi setiap sahwu ada 2 sujudnya. Ya, ini maksudnya sujud as-sahwi. Naam. Sujud as-sahwi. Yang zahir dari hadis ini menunjukkan keumuman, ya. Namun kalau dari praktek rincian dari apa yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang kita tidak mengetahui Rasulullah alaihi salatu wasallam sujud sahwi kecuali apabila beliau meninggalkan rukun atau yang wajib. Meninggalkan rukun atau meninggalkan wajib. Meninggalkan 1 atau 2 rakaat misalnya. Nah, maka beliau sujud sahwi. Atau beliau meninggalkan tasyahud awal, itu hukumnya wajib. Ya, tidak benar apa yang dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Yang sahih hukumnya wajib. Nah, namun beliau sujud sahwi. Ini yang ada dari praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bagi makmum yang masbuk, jika imam sudah duduk pada rakaat yang terakhir, apakah makmum tersebut duduk tawarruk atau duduk iftirash? Duduk seperti duduknya imam, yakni pada rakaat terakhir adalah duduk at-tawarruk. Nah, apa hukumnya ikut memukuli seorang pencuri yang tertangkap basah? Jika orang-orang ramai memukuli pencuri tersebut, tangkap, serahkan ke satpam atau hansip atau ke polisi. Nah, mohon penjelasan kandungan makna hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja tiba waktunya sebaik-baik harta seorang muslim adalah kawanan kambing yang ia gembalakan di puncak gunung, di tempat-tempat yang kena curahan hujan, karena dia lari membawa agamanya dari berbagai fitnah. Naam, ini bagi orang yang mengkhawatirkan agamanya menjadi rusak kalau berkumpul dengan manusia. Ya, kalau kumpul dengan manusia, cari pekerjaan bersama dengan mereka, ya diatur oleh mereka. Kalau jadi pegawai, jenggot mulai tumbuh sedikit, potong. Kalau tidak, pecat. Diatur. Nah, itu celananya harus turun. Ya, gak boleh di atas mata kaki. Nah, kelihatan jorok bagi mereka gitu. Nah, diatur oleh mereka. Sehingga banyak dari kaum muslimin rela melakukan suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dunia. Tentu yang demikian ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan tiba nanti waktunya harta terbaiknya seorang muslim kambing. Melihara kambing, ikuti kambing mau kemana saya dia makan. Kan enak, enggak ada yang ngatur. Ya. Enggak ada yang ngatur. Nah, dia punya kambing, dia pelihara kambingnya berkembang biak, alhamdulillah. Nikmat berwira swasta. Itu lebih nikmatnya daripada seorang yang menjadi bawahan orang lain. Ya, kalau pimpinannya itu bagus, masya Allah. Tapi kalau pimpinannya itu buruk, maka orang itu akan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kadang-kadang dia harus melakukan sesuatu yang diharamkan. Allahumma musta'an. Apakah di dalam sholat fardu yang sirriyah seperti duhur dan yang jahriyah seperti sholat maghrib pada rakaat ketiga disyaratkan mengucapkan amin setelah membaca surah Al-Fatihah? Iya. Ya, karena dalam surah Al-Fatihah itu doa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kita dianjurkan mengucapkan amin, sebab makna amin itu adalah Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Naam, oleh karena itu para ulama menyebutkan disyariatkannya. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan itu. Apakah mengangkat tangan di depan dada ada dalilnya? Gimana di depan dada itu? Saya enggak paham di depan. Di depan begini bisa di depan, ya. Nah, yang jelas seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri, ya. Lengan yakni di yang sebelum sikunya itu zira. Ya, bukan yang ini ya. Kadang ada yang sholat nih. Nah, ini bukan ini ya, lengan yang sebelum siku. Nah, saat mengangkat tangan bagaimana keadaan jari, apakah direnggangkan? Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan dari dalam aslu sifatis sholat bahwa ketika diangkat ya, dalam riwayat Ashabus Sunan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuddu yadayhi maddan, beliau membentangkan kedua tangannya, terbentang, kemudian la yufarriju baina asabi'ihi wa la yadhummuha, beliau tidak terlalu meregangkan, jadi tidak seperti ini ya, tidak Allahu akbar, tidak ya, tidak juga terlalu dirapatkan, tapi biasa saja. antara keduanya. Allah, biasa aja, ya, nggak perlu terlalu dipaksakan gitu. Nah, itu yang beliau sebutkan dalam kitabnya Ushul Shifatish Shalah. Apa benar di dalam sholat apabila terlalu banyak gerak, apapun gerakan sekecil-kecilnya bisa membatalkan sholat? Adakah di dalam sholat batas-batas gerak yang bisa membatalkan sholat? Ini diakhiri dengan thanks ini ya. Nah, jazakallahu khairan, itu lebih baik ya, mendoakan. Nah, ya. Khairan insyaallah. Dalam masalah gerakan, ya, apabila gerakan tersebut sampai kepada tingkatan orang yang melihatnya itu seperti orang yang tidak sholat, nah ini sepakat para ulama, sholatnya batal, ya, apabila gerakannya sampai pada gerakan yang orang melihat bahwa dia tidak sedang sholat, nah, saking terlalu banyak gerakannya, ya, maka ini batal sholatnya. Tapi kalau ada gerakan-gerakan ringan, ya, karena memang ada suatu kebutuhan, maka insya Allah Ta'ala tidak membatalkan sholat. Yang demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah, ya, berjalan ketika ada seekor kambing ingin lewat di depan beliau, maka beliau berjalan sampai perutnya itu menyentuh dinding yang ada di depannya, sehingga kambing itu lewat di belakang. Itu gerakan sholat. Ya, gerakan di dalam sholat dan tidak batal. Beliau pernah sholat di atas mimbar, turun, naik lagi, turun lagi. Nah, itu gerakan sholat, tidak membatalkan sholat. Beliau pernah ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, sholat bersama beliau. Pada waktu itu beliau sholat sendiri, kemudian datang bin Abbas sholat di sampingnya, lalu beliau pegang, lalu dipindahkan ke sebelah kanannya ketika Ibnu Abbas pada awal berdiri sebelah kiri. Itu gerakan tidak membatalkan sholat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika ada orang mengucapkan salam kepada beliau, maka beliau bergerak dengan mengisyaratkan tangannya, menunjukkan bahwa beliau menjawab salam. Itu juga gerakan dan tidak membatalkan sholat. Terhasil dalam hal ini, masyaallah rahimakumullah, kalau memang seorang itu bergerak karena ada kebutuhan, maka dalam hal ini Allah Ta'ala alam, tidak sampai pada tingkatan membatalkan sholat. Yang membatalkan apabila dia melakukan gerakan yang orang-orang melihatnya bahwa dia sedang tidak mengerjakan sholat. Jadi saya kira sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.